الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kalau dalam kajian sore tadi kita mulai membaca dan memahami insyaallah penjelasan dan bantahan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dan para ulama murid-murid beliau tentang tuduhan dusta bahwa beliau mengkafirkan kaum muslimin secara umum dan menjadikan at-takfir, vonis kekafiran terhadap muslimin sebagai salah satu pokok dasar akidah beliau, di mana beliau menjelaskan bahwa itu semua adalah kadzibun waftira, dusta dan isu yang diada-ada. Maka kita ingin membaca setelah ini pernyataan beliau dan para ulama lainnya tentang bagaimana sih prosedur takfir dalam pandangan beliau. Prosedur takfir dalam pandangan beliau rahimahullah ta'ala. Karena nanti kita akan mengetahui bahwa takfir atau memvonis kafir seorang muslim, dengan kata lain menjadi seorang kafir dan seorang murtad, itu sebenarnya bagian dari salah satu pembahasan-pembahasan ilmiah dalam Islam. Yang ditulis oleh para ulama dalam karya-karya mereka. Karenanya, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan salah satu kitab, Kitabul Murtaddin, Kitabur Ridda Wastitabatil Murtaddin, kitab khusus tentang hukum orang-orang yang murtad dan kewajiban untuk memaksa dan meminta mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para ulama fikih di empat mazhab meletakkan pembahasan-pembahasan khusus tentang hukum seorang yang murtad. Ini menunjukkan bahwa seorang yang telah berislam, mengucapkan la ilaha illallah, bisa keluar dari Islam ketika dia melakukan, mengucapkan, meyakini sesuatu yang bertentangan dan merobohkan bangunan la ilaha illallah. Dan ini disepakati oleh ulama. Tidak mesti seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah kemudian selama-lamanya dia tidak bakalan keluar dari Islam, walaupun telah melakukan perbuatan atau mengucapkan ucapan atau meyakini keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan tauhid dan iman. Sebagai contoh, adanya kaum yang dikenal dengan Banu Hanifah, suatu kabilah di sana yang dikenal dengan Bani Hanifah, yang mereka beriman, berkeyakinan atas kebenaran klaim kenabian Musailamah Al-Kadzab. Musailamah salah seorang yang mengklaim kenabian di masa penghujung kehidupan Rasul dan baru terbunuh di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Musailamah Al-Kadzdzab yang kemudian mendapatkan julukan dengan Al-Kadzdzab, si pendusta. Tapi nama dia Musailamah. Musailamah adalah seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, beriman kepada Nabi bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul utusan Allah, sholat di kampungnya terdengar suara azan dan sholat berjamaah, pengikut-pengikutnya pun demikian. Namun kenapa kemudian mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan tentara khilafah? Dan kenapa difonis sebagai kufar setelah mereka berislam, sholat, berzikir, beriman kepada Nabi sebagai Rasul utusan Allah? Hanya saja dia meyakini masih ada kemungkinan Nabi setelah Rasulullah SAW dan dia mengklaim kenabian itu. Jawabannya, dia diperangi dan difonis kafir karena akidah dan keyakinannya, klaimnya bahwa dia adalah seorang nabi. Pengikutnya juga demikian yang beriman kepadanya. Walaupun telah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan, walaupun beriman kepada takdir misalkan, dari rukun-rukun iman itu tadi, tapi satu masalah dari permasalahan keimanan, yaitu terkait keimanan kepada para nabi dan rasul, bahwa umat Islam dan kita semua meyakini Nabi Muhammad SAW adalah nabi termulia, rasul termulia, dan tidak ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini adanya nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad, maka dia telah melakukan kekufuran. Dan ini dibahas oleh para ulama. Mari kita akan baca beberapa keterangan lanjutan dalam permasalahan ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Faqih Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam lanjutan keterangannya. Perhatikan baik-baik. Qala inna sahibal burda wa ghairahu mimman yujidu asy-syirka fi kalamihi wal ghulu fid dini وماتوا لم يحكم بكفرهم أو لا يحكم بكفرهم. Kata beliau, sesungguhnya pengarang kasidah Al-Burdah, siapa tadi? Al-Busiri, atau yang selainnya dari mereka-mereka yang ditemukan, didapati kesyirikan dalam ucapannya dan statementnya, atau sikap ekstrim melampaui batas dalam urusan akidahnya, dan mereka telah mati, maka tidaklah dihukumi mereka sebagai kufar. Perhatikan baik-baik. Wa innamal wajibu inkaru hadzal kalam wa bayanu man i'taqada hadza 'ala adh-dhahir fa huwa musyrikun kafir wa ammal qa'il fayuraddu amruhu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa la yanbaghi at-ta'arrud lil amwat li'annahu lam yu'lam hal taba am la. Perhatikan pembahasan dan prosedur yang ilmiah ini. Kata beliau, yang mana orang-orang itu yang didapati, ditemukan dalam ucapannya, kasidahnya, statementnya, ucapan-ucapan kesyirikan dan ekstrim seperti tadi, ya, yang sudah kita jelaskan dari kasidah tersebut, dan semisal itu masih ada yang lainnya, tidak kemudian serta-merta dihukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Hanyalah yang wajib atas kita adalah mengingkari ucapan-ucapan seperti itu dan menjelaskan bahwa barang siapa yang, perhatikan, barang siapa, bukan si fulan dan si fulan, barang siapa yang berkeyakinan makna dan keyakinan-keyakinan yang batil dan mengandung kesyirikan itu tadi, secara teks redaksinya seperti itu, maka dia musyrik kafir. Orang yang meyakini ada makhluk, ya, yang dapat melindungi manusia dari malapetaka dan bencana alam, dapat meyakini seorang makhluk, baik itu dari karangan salihin ataupun nabi ataupun malaikat ataupun jin ataupun arwah, yang dapat melindungi umat dan negeri dari misalkan gempa bumi, mencegah adanya gempa bumi atau mencegah adanya gelombang tsunami atau yang semisal itu, yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Tidak ada yang mampu untuk melindungi umat ini kecuali Allah. Tapi orang ini masih meyakini ada makhluk yang bisa menolak gelombang tsunami atau gempa bumi atau gunung meletus dan semisal itu, maka dia adalah musyrikun kafir. Ini sepakat ulama, ijma, dari madhab apapun, kecuali orang-orang yang jahil yang tidak pernah membaca karya-karya ulama. Kemudian beliau melanjutkan, wa ammal qail, sementara si pengucap, si pembuat ucapan-ucapan tersebut yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka urusan dan vonis kepadanya, kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dikembalikan urusannya kepada Allah yang telah mati di atas kondisi seperti itu. Tidak serta-merta si pengucap dikatakan kafir atau difonis sebagai musyrik. Ini kata siapa? Al-Allama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, putra beliau, yang belajar langsung kepada ayahnya. Wala yambagi ta'arrud lil amwat, tidak boleh kita ini memfonis al amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang secara zahir meyakini atau mengucapkan ucapan tersebut. Kenapa? Karena tidak diketahui apakah dia ketika meninggal dunia telah bertaubat ataukah belum. Perhatikan ini, kewaspadaan dan kehati-hatian dalam memvonis kekufuran. Mungkin ada orang yang emosi, loh kan sudah jelas mengucapkan dan meyakini ada selain Allah yang dapat mengatur alam semesta ini, mendatangkan ataukah mencegah. Ya, memang sudah jelas. Tetapi kata Imam Abdullah bin Muhammad rahimahullah, tidak diketahui apakah dia di saat akan wafat bertaubat ataukah belum bertaubat. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Hendaknya kita mengambil pelajaran dari ini. Nah, jangan sampai kesalahan kita di dalam memahami akidah beliau akhirnya tanpa kita sadari keluar dari kita ucapan atau sikap yang menodai dakwah beliau. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma as-su'alu tsani wa huwa qaulukum man lam tashmulhu da'iratu imamatikum wa yattasim bi simati daulatikum wa hal daruhu daru kufrin wa harbin 'alal 'umum ila akhirih. Sementara pertanyaan atau pernyataan Anda bahwasanya, sekali lagi, sementara pernyataan Anda bahwasanya barang siapa yang belum termasuk dalam wilayah kekuasaan pemerintahan kalian, yakni telah berdiri negara Saudi Arabia, negara Tauhid, sejak masa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, di bawah kepemimpinan Raja Muhammad bin Saud. Yang pertama, negara Saudi yang pertama, karena negara Saudi ini telah melalui 3 tahapan jatuh bangun. Negara Saudi selama 3 kali. Nah, pernyataan bahwasanya suatu daerah, suatu wilayah teritorial yang belum masuk di bawah kekuasaan pemerintahan kalian, apakah kemudian daerah itu divonis sebagai negara kafir, daerah kafir yang wajib diperangi secara mutlak demikian? Ini ada syubhat waktu itu, di kala itu nampak setiap generasi itu ada syubhat-syubhat baru. Maka jawaban beliau, fanaqulu wabillahi taufik, maka kami mengucapkan dan hanya dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi na'taqiduhu wa nadinullaha bihi anna man dana bil islam wa ata'a rabbahu fima amar wa antaha amma anhu naha wa zajar fahuwal muslim haramul mal wal dam kama yadullu alaihi alkitab was sunnatu wa ijma'ul ummah. Akidah yang kami yakini dan kami bertakarrub kepada Allah dengan keyakinan tersebut, bahwa seorang yang telah beragama dan berakidah dengan Islam kemudian dia mentaati Rabbnya dalam perkara yang diperintahkannya, serta kemudian dia berhenti menghentikan segala perbuatan yang dilarang oleh Rabbnya, oleh Allah, maka dia adalah seorang muslim yang haram hartanya untuk dirampas atau diambil, dan haram darahnya untuk ditumpahkan, sebagaimana telah ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah, dan ijma' al-ummah. Walam nukaffir ahadan dana bil islam likaunihi lam yadkhul fi da'iratina walam yattasim bisimati daulatina. Kami tidak pernah mengkafirkan seorang pun yang telah beragama dengan Islam ini dikarenakan atau disebabkan dia belum masuk dalam pemerintahan kami dan belum bersyiar dengan syiar-syiar negara kami. Kami tidak pernah mengkafirkan seorang pun dengan sebab itu. Perhatikan baik-baik. Qala bal nukaffir la nukaffiru illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Bahkan yang terjadi, kami tidaklah mengkafirkan seseorang kecuali yang telah dikafirkan oleh Allah dan dikafirkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man za'ama anna nukaffiru an-nas bil umum aw nujibul hijrata ilaina 'ala man qadira 'ala izhar dinihi bi baladihi faqad kadzaba waftara. Barang siapa yang menuduh kami bahwasanya kami mengkafirkan umat secara umum, secara total, dan mengharuskan berhijrah ke negeri kami bagi orang-orang yang masih mampu untuk menampakkan agamanya dan melakukan agamanya di negerinya, maka sungguh dia telah berdusta dan mengada-ngada. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Berikut ini adalah yang akan kita baca pernyataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Di saat beliau ditanya, apakah atau dengan apa seorang divonis kafir? Atau dengan kata lain, sebab-sebab apa yang dengannya seorang dinyatakan telah menjadi kafir? Nah, maka beliau menjawab, qala arkanul islamil khamsati. Arkanul islamil khamsatu awwaluha syahadatan. ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. كتب اليوم ركن إسلام yang lima. Awaluha syahadatan. Yang pertama dari lima rukun ini adalah dua kalimat syahadat. Kemudian empat rukun yang berikutnya, apa saja? Salat, zakat, puasa, dan haji. Maka empat rukun tersebut, yakni apa? Salat, zakat, puasa, dan haji. Barang siapa yang membenarkannya, ya, beriman bahwa ini adalah rukun Islam, ya, beriman bahwa ini adalah rukun Islam, bukan mengingkari, tapi yakin, mengimani, membenarkan bahwa salat, puasa, zakat, haji adalah rukun Islam yang lima. Wa tarakaha tahawunan, dan atau namun kenyataannya dia meninggalkan, tidak mengamalkan empat rukun ini karena malas. Enggak sholat karena apa? Malas. Enggak mau menunaikan zakatnya karena kikir. Tidak mau melakukan puasa di bulan Ramadan juga karena malas. Tidak mau berhaji dalam keadaan dia mampu juga karena malas atau kikir. Namun dia masih beriman bahwa empat rukun ini bagian dari rukun Islam yang lima. Fanahnu, maka kami, wa in qatalnahu ala fi'liha, walaupun kami, pemerintah kami, memerangi mereka agar melakukannya. Memang demikian, ya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi orang yang enggak mau menunaikan zakat sebagaimana terjadi di masa siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sampai ketika Abu Bakar sudah menyiapkan pasukannya, Umar bin Khattab datang menemui Khalifah Abu Bakar menanyakan dalil dan dasar memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya padahal mereka muslimin, masih mengucapkan la ilaha illallah. Ini termasuk peristiwa ini, sejarah ini salah satu dalil dan bukti bahwasanya pemerintah muslimin boleh memerangi orang-orang yang tidak mau mengamalkan rukun Islam. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, dengan menyampaikan bahwa mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini sudah siap pasukan tempur, akan terjadi pertumpahan darah. Abu Bakar As-Siddiq, orang nomor satu dalam Islam setelah nabinya, orang nomor satu keimanannya, keilmuannya, kecintaan Allah kepadanya, gak bisa diragukan lagi. Abu Bakar As-Siddiq. Umar pun sadar tentang posisi ini, tidak serta-merta kemudian menentang, bertanya kepada khalifah. Umar yang merasa dan berkeyakinan bahwa Abu Bakar adalah lebih baik dan afdal dibandingkan dirinya, maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah, demi Allah aku akan perangi barang siapa yang membedakan antara sholat dan zakat. Maksudnya apa? Mereka mau sholat tapi gak mau menunaikan zakatnya. Lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum. Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, yang dikenal lembut, yang dikenal mudah meneteskan air mata, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, Abu Bakar As-Siddiq, yang dikenal sangat lembut hatinya menghadapi orang-orang miskin, orang-orang lemah. Namun ketika berbicara hukum, berbicara syariat Allah, beliau orang yang tegap, gagah, berani, kokoh. Demi Allah, kata Abu Bakar, jawaban terhadap Umar bin Khattab, kalau mereka tidak mau menunaikan zakatnya walaupun satu iqal, tahu satu iqal? Iqal yang sekarang dipakai itu orang-orang Saudi, ya, hitam di kepala. Itu dulunya iqal adalah sebenarnya tali pengikat kaki onta saat akan diperas air susunya, diikat satu, ya, dengan itu supaya tenang dia, kemudian diperas, selesai, ya, ini kebiasaan badui dahulu, dipakai, ditaruh di kepalanya, ini mamahnya dipakai, diikat, sampai turun temurun menjadi budaya seperti ini sekarang munculnya. Itu iqal. Demi Allah, kata Abu Bakar, kalau mereka orang-orang yang sholat itu mencegah dirinya untuk menunaikan zakat walaupun dalam bentuk satu iqal, yang dulu di masa Rasulullah mereka menunaikannya, memberikannya kepada Rasul, aku akan perangin mereka. Ada sebuah keyakinan pada mereka bahwa zakat ini hanya boleh ditunaikan kepada Rasulullah, dan setelah wafatnya Rasulullah selesailah itu. Itu keyakinannya, takwil, bukan mengingkari zakat, enggak. Rasulullah sudah wafat, kata mereka. Takwil. Tapi Abu Bakar tetap kokoh, maka Umar mengatakan, aku mendapati bahwa permasalahan memang demikian. Demikian seharusnya ketika aku menyaksikan bahwa dada Abu Bakar telah lapang dengan keputusan itu sebagai khalifah. Maka Umar pun mendukung dan ikut dalam peristiwa tersebut. Perhatikan baik-baik ayuhal ikhwah. Maka Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdullah sebagai mufti negara menjelaskan tentang akidahnya dan prinsip negaranya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa in qatalnahu ala fi'liha." Walaupun kami meyakini dan memerangi mereka untuk memaksa mereka melakukannya, yang enggak puasa bulan Ramadan diperingatin puasa, yang enggak mau kejar, tangkap, ya, barakallahu fikum. Begitu juga yang enggak mau menunaikan sholat, demikian syariat Islam. Nah, namun kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun kami meyakini untuk memerangi mereka-mereka yang tidak mau menegakkan rukun Islam yang empat dikarenakan malas, tapi kami tidak mengkafirkan mereka. Subhanallah. Mari kita perhatikan, ini kita akan masuk dalam suatu permasalahan yang sering dibahas oleh ulama kita. Tentang apa? Orang yang meninggalkan sholat dengan sebab malas. Banyak ulama yang berpendapat bahwa dia telah keluar dari Islam. Tapi bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kita lanjutkan. Berarti beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan, tidak mau mengamalkan rukun Islam yang empat setelah apa? Dua kalimat syahadat. Qala wal ulama, beliau sebutkan alasannya ilmiah. Ikhtalafu fi kufri at-tariki laha kasalan min ghairi juhudin. Sementara ulama berbeda pendapat tentang kekafiran orang yang meninggalkan empat rukun Islam disebabkan kemalasan tanpa ada pengingkaran terhadap rukun tersebut. Beriman sebagai rukun Islam tapi malas melakukannya. Ulama berbeda pendapat, kata Syekh. Ya. Kafir ataukah tidak? Secara ilmiah ada yang menyatakan itu kafir. Terusus masalah apa? Sholat. Nah. Kemudian Syekh menunjukkan akidahnya. Wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi al-ulama'u kulluhum wa huwa asyhadatan. Dan kami dalam akidah kami tidak mengkafirkan kecuali suatu permasalahan yang para ulama telah sepakat secara menyeluruh bahwa itu sebagai kekafiran, yaitu dua kalimat syahadat. Barang siapa yang berbuat perbuatan, berucap ucapan atau berkeyakinan sebuah ideologi, keyakinan yang menabrak dua kalimat syahadat, ulama sepakat bahwa itu adalah kekafiran. Ini yang saya meyakini sebagai kekafiran. Nah, bisa difahamin ya ikhwan? Nah, kemudian beliau melanjutkan dalam salah satu jawabannya, wa idza kunna, sebagiannya tadi telah kita baca di sore hari tapi saya ulangi karena bersambung dengan berikutnya. Qala wa ammal kadhib wal buhtan, sementara kedustaan dan isu yang diada-adakan, famithlu qaulihim, seperti ucapan mereka, inna nukaffir bil umum, bahwasanya kami mengkafirkan umat Islam secara umum, wa nujibul hijrata ilaina ala man qadira ala izhari dinihi, dan kami mewajibkan seorang muslim untuk hijrah ke negeri kami walaupun dia mampu untuk menampakkan keislamannya di negeri dia tinggal. Ini semua dusta. Wa inna nukaffir man lam yakfur, dan bahwasanya kita mengkafirkan orang-orang yang belum masuk sampai pada tingkat kekafiran. Wa man lam yuqatil, awa inna nukaffir man lam yukaffir wa man lam yuqatil, dan bahwasanya kami mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan mereka atau tidak mau memerangi mereka. Wa mithlu hadza wa adhafi adhafihi, seperti isu-isu ini atau yang lebih besar dan lebih banyak dari itu. Fa kullu hadza minal kadhib wal buhtan, semua ini adalah bentuk kedustaan dan isu yang diada-adakan. Alladzi yasudduna bihin nas an dinillahi wa rasulih, dengan itu mereka hendak menghalangi manusia, umat ini, dari agama Allah dan Rasulnya. Di sini yang penting untuk diikuti, kata beliau. Siapa ini? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Wa idza kunna la nukaffir man abada as-sanam alladhi ala Abdul Qadir was-sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi wa amsalihima li ajli jahlihim wa'adam man yunabbihum, wa'adam man yunabbihum fakaifa nukaffiru man lam yushrik billah idza lam yuhajir ilaina aw lam yukaffir wa yuqatil subhanaka hadza buhtanun azim. Jika kami dalam akidah kami tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada berhala yang berada di atas kuburan Abdul Qadir. Maksudnya apa? Berhala itu as-sanam, jamaknya al-asnam, yaitu sesuatu yang diibadahi dan dia berbentuk, berwujud, bangunan, patung misalkan, ya, monumen yang diibadahi. Tawaf di sana, menyembelih kurban untuknya, berdoa meminta hajatnya, beristighasah kepadanya. Ini as-sanam yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang al-asnam yang ada di Mekah, yang ada di sekitar Ka'bah, berjumlah kurang lebih 360 sanam. 360 berbentuk patung ataukah batu dan seterusnya yang mereka yakini kekeramatannya, ya, mereka meyakini barokahnya, ya, dan seterusnya. Itu al-asnam. Begitu juga bangunan-bangunan yang ada di atas kubur sebagaimana kebiasaan al-Yahud wa al-Nasara. Dzalika qaumun idza mata fihim ar-rajulus salih banau ala qabrihi. Mereka adalah orang-orang yang punya kebiasaan apabila seorang yang soleh di tengah mereka, tokoh agama mereka, wafat meninggal dunia, mereka membangun sebuah bangunan di atas kuburnya. Itu juga as-sanam. Maka Syekh menyatakan, kalau kami dalam akidah kami tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada as-sanam yang berada di atas kubur Abdul Qadir. Ya. Mungkin saja Abdul Qadir itu orang yang saleh. Kita tidak berbicara beliaunya. Sekali lagi kita tidak berbicara tentang beliaunya, tapi perbuatan yang dilakukan di atas kuburnya. Barakallahu fikum. Kalau setingkat Al-Busiri saja, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya tidak mengkafirkannya. Hati-hati, ini penting saya ulang-ulang. Khawatir nanti ceramah ini dipotong oleh satu pihak yang menginginkan fitnah, maka saya kasih celah-celah terus. Setiap ini saya ulangi biar enggak bisa dipotong-potong, ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya tidak mengkafirkan Al-Busiri, penulis kasidah Al-Burda. Lalu bagaimana kata beliau sebagaimana nanti kita akan dengarkan? Dan begitu juga orang-orang yang beribadah kepada sanam monumen yang berada di atas kuburan Ahmad al-Badawi. Kalau enggak salah ini di Mesir adanya. Datang ke sana menangis, meminta anak, meminta rizki, ya, meminta kesembuhan dari penyakit untuk anaknya atau ibunya. Ya. Ada yang ketakutan, meminta untuk dihilangkan rasa takutnya. Ada yang meminta kelapangan rizki dari usaha perdagangan yang dia lakukan atau untuk kebunnya. Meminta-minta sebagaimana semestinya itu kepada Allah. Semestinya doa ini tidak boleh dipanjatkan kecuali kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Syekh menyatakan kami tidak mengkafirkan mereka. Li ajli jahlihim, disebabkan kejahilan mereka tentang hukum tersebut. Loh, masa jahil Ustaz tentang hukum yang jelas? Ya mungkin karena adanya syubhat-syubhat, ya, yang ditanamkan kepada mereka oleh tokoh-tokoh mereka, diberi syubhat. Enggak, ini bukan syirik. Kita enggak beribadah kepada mereka. Syirik apabila kalian meyakini bahwa yang kalian berdoa kepadanya, beristighasa kepadanya ini dapat mengatur alam semesta dan yang menciptakan alam semesta. Selama kalian masih meyakini Allah, pencipta alam semesta dan yang mengatur ini semua, memberi rizki dan menyembuhkan penyakit, gak ada masalah kamu berdoa kepadanya meminta. Syubhat. Sehingga mereka melakukan masalah itu karena apa tadi? Kejahilan yang ditutup rapi dengan syubhat-syubhat. Kata Syekh, li ajli jahlihim, kami tidak mengkafirkan mereka karena adanya kejahilan pada mereka. Kedua, tidak cukup kejahilan, wa adam man yunabbihuhum, dan tidak adanya pihak atau orang yang menasehatin mereka, menjelaskan kepada mereka, mengurai benang-benang syubhatnya. Berarti ya ikhwan, ini keyakinan kita yang kita dapat. Saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah, yang sampai saat ini masih beribadah, memberikan peribadatan kepada selain Allah yang semestinya untuk Allah, di kubur-kubur, di gunung-gunung, ataukah di tepi-tepi laut, di pantai-pantai, kita menyatakan tidak mengkafirkan orang per orangnya. Tapi kita menyatakan bahwa perbuatan seperti itu, memalingkan dan menyerahkan ibadah, doa, istighatsah, isti'adzah, menyembelih dan yang lainnya untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Pelakunya tidak kita vonis sebagai musyrik atau musyrikin dikarenakan kejahilan yang ada pada mereka, syubhat-syubhat yang mengitari mereka, dan tidak adanya pihak yang menasihatin mereka dengan bentuk penasehatan yang cukup dan tepat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, fakaif nukaffir man lam yusyrik billah idza lam yuhajir ilaina aw lam yukaffir wa yuqatil. Lalu bagaimana mungkin kami akan mengafirkan seorang muslim yang tidak berbuat kesyirikan hanya dikarenakan dia tidak mau hijrah ke negeri kami? Hanya karena itu kemudian kami kafirkan, yang jelas-jelas berdoa kepada selain Allah, beristi'adah, beristighatsah, bernazar kepada selain Allah di kubur-kubur tersebut, kami tidak mengkafirkannya, apalagi sekedar tidak mau hijrah ke negeri kami. Nah, dan disebabkan hanya karena mereka tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah kafir, atau barakallahu fikum, tidak mau berperang memerangi mereka. Maha suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang sangat besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang mulai tahu metode takfir dalam pandangan beliau, kehati-hatian dan kewaspadaan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian salah satu ulama mengatakan, yaitu Al-Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Rahman bin Hasan penulis kitab Fathul Majid. Berarti ini putranya. Yaitu Al-Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Perhatikan akidah beliau yang turun-temurun sampai ke kita hari ini. Nah, beliau rahimahullah dalam sebuah karya dan tulisannya membantah seseorang yang ngawur dalam mengkafirkan orang. Muncul error-error ya di dalam dakwah ini. Ya. Muncul apa? Error. Orang-orang yang ngawur, serampangan dalam mengamalkan agama ini dan memvonis sana sini, sehingga beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama kita sampai hari ini berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Tapi tetap diingatkan dan dinasihatkan kepada mereka. Disebutkan orang itu bernama Abdul Aziz Al-Khatib. Ya, dikenal ekstrim, ngawur. Gitu ya. Akhirnya beliau Al-Imam Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahullah menulis teguran dan nasihat. Qala, wa akhbartuhum bi bara'ati syekh min hadzal mu'taqad wal madhhab. Dan kami kabarkan kepada mereka, ya, orang-orang yang akhirnya terfitnah gara-gara perbuatan si orang ini tadi yang ngawur ini. Kami kabarkan kepada mereka bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berlepas diri dari keyakinan orang tersebut dan madhabnya. Wa annahu la yukaffir illa bima ajma'al muslimuna ala takfiri fa'ilihi minas syirkil akbar wal kufur bi ayatillahi wa rusulih aw bi syai'in minha. Kata beliau, dan bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah mengkafirkan kecuali dengan sebab perbuatan atau perkara yang kaum muslimin telah sepakat. Perhatikan, yang kaum muslimin dalam hal ini ulama, para fuqaha, sepakat tentang pengkafiran pelaku perbuatan tersebut. Yaitu apa? Asyirkul akbar, kesyirikan besar. Dan al-kufur bi ayatillahi wa rusulih, mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah dan Rasulnya, hadis-hadis para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari ayat Al-Quran, baik mengingkari teks ayatnya atau mengingkari keberlakuannya di masa tertentu, bahwa ayat ini hanya berlaku dulu dan tidak berlaku sekarang. Seperti ada orang-orang liberal yang mengatakan bahwa ayat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kalian wahai umat Islam sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, ini sudah enggak relevan di zaman sekarang. Ini mengingkari keberlakuan hukumnya. Ini juga dibahas oleh ulama sebagai bentuk kekufuran. Atau mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Disebutkan dalam surat At-Taubah cerita tentang mereka-mereka yang mengolok-ngolok. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kalian tanya atau kamu tanya wahai Muhammad kepada mereka yang mengolok-ngolok itu tadi, pasti mereka akan menjawab dan bersumpah, kami sekedar bergurau, sekedar mengisi waktu dengan guruan-guruan ini. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Sampaikan, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian mengolok-ngolok? Qad kafartum ba'da iman, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti sudah beriman, sudah berislam, menjadi kafir dengan suatu perbuatan. Apa itu? Mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, mengolok-ngolok Rasul dan para sahabatnya. Karenanya disebutkan oleh para fuqaha, salah satu al-mukaffirat, salah satu penyebab kekufuran dan salah satu yang merobohkan bangunan keislaman seseorang adalah mengolok-ngolok Al-Quran atau ayat-ayatnya atau hadis-hadis Rasul. Seperti yang dilakukan sekarang oleh orang-orang liberal yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah sebuah kitab yang memiliki nilai sakralitas. Dengan kata lain, Al-Quran bukanlah kitab suci. Ini kekufuran. Begitu juga yang mengatakan bahwa Al-Quran apabila dibandingkan dengan Alkitab, Injil, didapati pada Al-Quran beberapa kekurangan. Subhanallah. Nah, ana yakin sampai setingkat MUI pun akan menyatakan ini suatu kekufuran. Setingkat MUI saja. Bukan tingkatan para fuqaha dan ulama besar. Tahu bahwa ini adalah suatu kekafiran. Bisa mengeluarkan pengucapnya dari bingkai keislaman. Atau yang mengatakan bahwa tidak dibenarkan bagi setiap pemeluk agama untuk meyakini bahwa hanya agama dia yang paling benar. Jadi kita termasuk ya, tidak boleh meyakini inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Barakallahu fikum. Termasuk bentuk-bentuk nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang telah disepakati ijma' para ulama adalah menghalalkan sesuatu hukum yang jelas-jelas haram, diketahui berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan ijma' ulama. Jelas-jelas haram. Misalkan yang menyatakan babi itu adalah halal, maka dia menjadi kafir. Yang menyatakan LGBT itu adalah halal. Tahu LGBT? Tanpa disebutkan antum faham semua bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut Al-Liwat itu adalah halal. Ulama sepakat dalil Al-Quran dan sunnah menunjukkan bahwa ini bagian daripada bentuk kekafiran. Jadi di situ ada yang namanya nawakidul Islam. Sebagaimana sebentar lagi kita akan dengarkan penjelasannya. Pembatal-pembatal keislaman. Kemudian Al-Imam Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Syeikh rahimahullah melanjutkan ba'da qiyamil hujjah, dan bahwasanya kami tidaklah mengkafirkan kecuali dengan sebab perbuatan atau perkara yang telah sepakat ulama Islam bahwa itu adalah kekafiran dan menyebabkan kafirnya pelakunya, ya, seperti kesyirikan dengan bentuk syirik besar atau mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah dan Rasulnya atau sebagian dari ayat-ayat Allah ba'da qiyamil hujjah, namun setelah ditegakkannya hujjah kepadanya. Nih. Setelah ditegakkannya nasihat, penjelasan kepadanya bahwa perbuatan kamu ini haram, termasuk pembatal-pembatal keislaman dengan dalil ayat ini, hadis ini atau ijma' para ulama sebagaimana dalam kitab ini dan itu. Jelas hujjah telah tegak. Qala, tidak cukup sampai di sini. Perhatikan baik-baik wahai salafiyin, karena syubhat ini sekarang mulai kembali digulirkan. Wa bulughiha al-mu'tabar, dan hujjah itu tadi sampai kepada pelaku dan pengucap perbuatan kekufuran tadi dengan bentuk tersampaikannya secara baik, ya, bentuk penyampaian yang tergolong benar, ilmiah, bukan caci maki, ya, tapi ilmiah. Orang yang mendengarnya pun yang disampaikannya faham. Ya, syaratnya beliau apa? Satu, memang permasalahan itu adalah jenis permasalahan yang telah terjadi ijma' ulama bahwa itu adalah perbuatan kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dua, tegaknya hujjah kepada dia. Tiga, tegaknya hujjah itu dengan cara dan sistem yang tepat, yang tergolong ilmiah dan baik serta benar. Kelima, tidak adanya kebodohan pada pelaku atau pengucapnya, bukan karena jahil. Berikutnya, keenam, tidak adanya syubhat yang mengitari orang itu yang menghalanginya dari memahami dalil. Ini yang kemudian diistilahkan dengan apa? Mawani'ul kufur. Penghalang-penghalang seseorang untuk difonis dengan fonis kekafiran. Beda dengan Khawarij, beda dengan ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya. Kalau dulu muncul orang bernama Abdul Aziz Al-Khatib yang serampangan dalam mengkafirkan sehingga membuat fitnah terhadap dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab, di zaman ini muncul gerakan-gerakan teroris Khawarij yang mencemarkan nama baik dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab, karena ditemukan katanya pada pengikut-pengikut ISIS buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab. Al-usul thalatha kashfu syubhat. Maka di sini ada dalil bahwa Wahabi adalah kaum teroris, dusta dan kedzaliman, bukan orang yang pantas berbicara dengan ilmiah ini. Tidak sportif. Apakah kemudian apabila didapati pada orang-orang ISIS dan Al-Qaeda kitab Riyadhus Salihin atau kitab Al-Arba'in Nawawiyah, kemudian kita menyimpulkan dan mendzalimi Al-Imam An-Nawawi bahwa Al-Imam An-Nawawi mengajarkan terorisme? Tidak demikian, wahai saudaraku. Bersikaplah adil, karena bersikap adil akan mengantarkan engkau kepada kebenaran. Dan waspadalah anda dari kezaliman, karena kezaliman itu akan menghalangi anda dari kebenaran. Kemudian beliau melanjutkan. Katakfiri man abada salihin wa da'ahum ma'allah wa ja'alahum andadan fima yastahiquhu ala khalqihi minal ibadati wal ilahiyya. Seperti apa? Alasan-alasan dan sebab-sebab yang bisa menjatuhkan seorang kepada kekafiran dan telah disepakati oleh ulama adalah kekufuran orang-orang yang beribadah menyembah orang-orang soleh atau berdoa memohon hajatnya kepada orang-orang soleh tersebut bersama peribadatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah. Artinya dia beribadah kepada Allah, berdoa, beristighatsah di suatu waktu kepada Allah, menyembelih kurban untuk Allah di waktu yang lain, kondisi-kondisi tertentu dia beribadah, berdoa, beristighatsah kepada makhluk. Entah malaikat, entah nabi, entah orang saleh, entah tokoh adat, entah arwah-arwah dan yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, dan juga menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai tandingan-tandingan bagi Allah dalam berbagai bentuk peribadatan dan uluhiyah yang itu murni hanya hak Allah semata. Wahada mujma'un alaih ahlul ilmi wal iman. Perkara ini bahwa asyirkul akbar, doa kepada selain Allah, menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada orang-orang saleh, adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama dan ahlul iman. Kemudian beliau merinci lanjutannya. Wa kullu ta'ifatin min ahlil madhahibil muqallidah يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك. Kata beliau, dan setiap mazhab dari mazhab-mazhab yang diikuti Hambali atau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, empat mazhab ini, para ulama di empat mazhab ini mengkhususkan permasalahan ini dengan bab yang besar dan agung, ya, bab tersendiri yang mereka para ulama madhab tadi menyebutkan pada bab-bab tersebut hukum permasalahan ini. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah menjadikan mereka sebagai tandingan, sebagian dari syirkul akbar, dan menyebutkan pula pada bab-bab tadi yang ada di buku-buku mazhab berbagai perkara perbuatan yang dapat menyeret pelakunya kepada kemurtadan. Dan mereka menegaskan bahwa asyirik itu bagian daripada yang memurtadkan seseorang. Kemudian beliau menyebutkan waqad afrada Ibnu Hajar hadil mas'alata bi kitabin sammahu al-i'lam bi qawati'il Islam. Kata beliau Ibnu Hajar, yang dimaksud Ibnu Hajar oleh beliau bukan Ibnu Hajar al-Asqalani, tetapi Ibnu Hajar yang dimaksud adalah Ibnu Hajar al-Haytami, bermadhab Syafi'i juga. Ya. Siapa? Ibnu Hajar namanya adalah Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar al-Makki al-Haytami. Hidup kurang lebih 500 tahun yang lalu. Sebelum Syekh. Dua abad kurang lebih sebelum beliau. Nah, dia menulis sebuah karya. Judulnya, Al-I'lam Pengumuman Biqawati'il Islam. Tentang perkara-perkara yang bisa memutuskan keislaman seseorang. Ada karya khusus. Ini mazhab apa? Berdasarkan mazhab Syafi'i. Salah seorang, atau bahkan bukan salah seorang, beberapa ulama mazhab Hanafi juga menulis kitab tentang perkara-perkara yang menyeret seseorang kepada kemurtadan. Yang dari mazhab Maliki juga demikian. Yang dari mazhab Hambali. Mereka punya karya-karya. Bahkan, beberapa waktu yang lalu sempat saya membaca salah satu tulisan atau karya ulama mazhab Hanafi menyebutkan berbagai macam perbuatan atau ucapan yang menurut dia, mazhab Hanafi, ya, adalah menyeret pelakunya kepada kekafiran. Walaupun belum tentu itu disepakati, tapi dia menjazmkan. Seperti misalkan, kata dia, orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk suatu perkara di atau peristiwa yang terjadi di hadapannya. Misalkan, ada sebuah makanan ya, disuguhkan, makanan ringan. Sementara orang yang disuguhin ini sedang lapar dia. Fadhal ya akhi makan ini. Dia menjawab, La yusminu wa la yughni min ju'. Ayatan makanan ini yang kamu suguhkan itu gak bisa menggemukkan badan dan tidak bisa menghentikan rasa lapar. Tapi dia menggunakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini di surat apa? Al-Ghashiyah, iya. Nah, ayat ini menceritakan tentang kondisi neraka dan makanan penghuni-penghuni neraka, di mana makanan penghuni neraka itu tidak bisa menyehatkan mereka dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar yang mereka rasakan. Digunakan untuk ini tadi, makanan yang disuguhkan kepadanya. Dalam mazhab Hanafi, sekali lagi, bukan keyakinan kita ini. Kita meyakini itu perbuatan salah, enggak pantas. Tapi apakah kemudian pelakunya divonis kafir? Ya. Kita meyakini tidak demikian. Ya. Perlu rincian permasalahan. Tetapi dalam mazhab Hanafi yang ditulis oleh dia, dan itu pun belum tentu disepakati oleh ulama Hanafi lainnya, namun sudah terlanjur ditulis dan ada karya itu, dia menyatakan ini sebagian daripada kekufuran. Dan masih banyak contoh yang dia sebutkan, ratusan contoh permasalahan yang berbeda-beda yang dia nilai sebagai mukaffir atau pembatal-pembatal keislaman seseorang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih hati-hati dari itu, lebih waspada, lebih detail. Namun fitnah memang ini luar biasa. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan kajian malam ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan besok. Bismillahi taala. Jam berapa? 9 pagi bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.